Jalan 733 di Jalan 1100. Batu. Mungkin kan 288 di Simpang Batuku. Mari kita joget timu family dan. Lamalan, langsung silakan melepaskan diri untuk berjoget bersama. Lamalan. Lamalan teman-teman. Lebih hal. Jakarta. Ucapkan